Musicana Come. Aku ingin berbicara, mengungkap isi hatiku yang sedang membara. Oh, ku cinta pada dirimu, ku jatuh hati denganmu. La la la la la la la, ku mau bersamamu selamanya. Siap maju gendong kau pulau, cause I don't wanna baby don't let go. Dan yang samau itu hanya kau, karena I yakin kau tu saja dong. Kau kau kau tu saja dong. Kau kau kau tu saja dong. Kau kau kau tu saja dong. Kau kau kau tu saja dong. Tulang rusuk terasa indah nyaman jika dalam kau peluk. Tak ingin kau mau dan jangan kau jauh. Cinta yang saya punya ini hanya untuk kau. Lupakan semuanya dan jangan kau ragu. Tetaplah dengan seharap hanya itu. Cinta ini kau punya, hati ini kau punya. Andaikan kau pergi, cinta ini tidak berguna. Siap maju gendong kau pulau, cause I don't wanna baby don't let go.